batas mimpi. Untuk bisa memilikimu. Dengarkan ini. Hatiku terpana pada pandangan pertama. Aku tergila-gila, sungguh kau mempesona. Dengan sekejap mata timbulkan sebuah rasa motivasi untuk memiliki dirimu. Hanya sebatas mimpi untuk menggapai hatimu. Bayang-bayangmu menjadi obat rindu di saat otak ini selalu memikirkanmu. Semua rasa yang ada ku simpan di dalam dada. Namamu kasih ku pahat dengan indah. Ku harap kau merasa dengan apa yang ku rasa. Ku berdoa semoga kita bersama. Mungkin terlalu cepat hatiku ini terjerat oleh dirimu. Putri kau buat aku terpikat, aku terikat. Cintaku semakin pekat, ku tersentak dari mimpiku yang sangat singkat. Hanya sebatas mimpi aku bisa menari-nari di atas kertas putih yang belum ternodai. Kutuliskan semua apa yang aku rasa menjadi semua dada kata hatiku berirama. Pertemuan singkat yang telah aku alami ingin ku ulang dan aku putar kembali. Ku tak punya kuasa itu hak sang pencipta. Ku bisa menerima kenyataan yang timbulkan cinta. Hanya dialah mimpiku bisa milikimu. Memberikan cinta dan kasih hanya untukmu. Aku percaya aku akan bahagia hidup bersamamu sampai ku tutup usia. Ku hanya ingin kau tahu betapa besar cinta ini padamu. Hanya sebatas mimpi aku bisa memiliki dirimu. Memberikan cinta dan kasih yang tulus dari dalam hati. Ini bukanlah susunan kata-kata gombal, tapi semua ini kata-kata ungkapan yang terbendung. Tak kuat ku menahan air mata menjadi saksi cinta. Aku sadar akan posisi diri. Aku manusia yang mempunyai hati, memiliki rasa untuk mencintai satu manusia agar hidup menjadi lebih bermakna. Cukup sampai di sini ku mengejar dirimu. Kini titik telah bertemu di dalam hatiku. Kabari diriku jika kau rasakan rindu. Di saat itu ku akan menghampirimu.